kayak drama sulit tak buka terus lima juta buat belum mesti Kami tidak apa-apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Luar biasa. Banyak beda agama kita pun beda. Oh. Ada Madura, ada Jawa, ada Tengah Ujo. Kenapa kita mendapatkan banyak ujian yang tidak mau sendiri? Kita masih ingat bahwa panglima gerakan Aceh Merdeka memenuhi kita. Rambi bumi, tempoh jadah-jadah pulau bukan apa? Banjir! Sidoro, ringkret, bulina. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata. Bukan berkata-kata.